Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma nus'uhu fi adai risalatih ففي قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم ولو قصر لتوجه عليه أو لتوجه عليه اللوم لتوجه عليه اللوم. Adapun nasihat dan bimbingan beliau di dalam menjalankan risalah dan amanah Allah yang Allah bebankan kepada beliau kepada manusia, apa yang ada dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka berpalinglah dari mereka karena engkau tidaklah dipandang tercelah. Kamu tidaklah tercelah. Yang seandainya, walau qassar, seandainya apa yang beliau sampaikan itu belum sempurna, kurang, tidak memenuhi amanah dari Allah, maka tentunya celaan akan diperhadapkan kepada beliau. Tidak hanya dari hamba-hamba Allah, tetapi bahkan Allah yang akan mencela langsung. Tetapi bahkan ketika amanah dari agama ini telah disampaikan, risalah Allah telah dibimbingkan kepada umat atau kepada manusia, sehingga ketika mereka enggan menerima dan berpaling dari apa yang datang dari bimbingan beliau, maka beliau pun tidak dipandang tercela apabila beliau meninggalkan mereka dan berpaling dari mereka. Karena beliau telah menyampaikan dengan sebaik-baiknya penyampaian. Qad ballaghal amanah wa ballaghar risalah. Beliau telah menyampaikan amanah Allah. Beliau telah menyampaikan risalah Allah. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, dengan gangguan dari mereka yang tidak senang ataupun sebelumnya tidak simpati, kemudian walaupun pada akhirnya mereka simpati kepada beliau, gangguan juga perbuatan-perbuatan yang melukai, menyakiti beliau, beliau telah menerimanya dan beliau memikulnya. Tapi beliau tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan risalah dengan sepenuhnya, dengan sesempurna mungkin. Maka tidak ada celah bagi beliau kalau mereka tidak mau menerima, dan tidak ada celaan terhadap beliau apabila beliau telah menyampaikan ternyata mereka enggan untuk menerima. Yang tentunya ini merupakan perhatian yang besar dari beliau terhadap manusia secara umum dan terhadap umatnya secara khusus. Beliau tidak bosan dan tidak letih kalaupun beliau diganggu, beliau diuji dan dicoba, bahkan diperlakukan dengan perlakuan yang buruk oleh mereka. Sebagaimana telah kita dengarkan, sampai-sampai dilempar dengan batu dan terluka badan atau kaki beliau. Kemudian juga dari penghinaan-penghinaan yang lainnya yang diperhadapkan kepada beliau, dilemparkan kotoran, dituangkan kotoran najis ataupun kotoran dari isi perut hewan di punggung beliau. Tetapi bersamaan dengan itu, beliau tidak pernah bosan dan beliau tidak pernah berputus asa dan beliau tidak pernah futur, surut semangatnya, luntur. Tidak demikian. Tetapi beliau bahkan bersemangat. Sehingga setelah itu beliau lakukan, dan ternyata mereka enggan, mereka menolak. Kalaupun Rasulullah meninggalkan mereka, Rasulullah tidak tercela. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, atau kita dapat mengambil pelajaran dari keterangan ini, yaitu kita umatnya berkuduah kepada beliau. Karena setiap poin-poin yang ada, poin-poin yang demikian istimewa, dan poin-poin yang menganjurkan bagi kita agar kita selalu mengikuti beliau dan berkuduah, menjalani seperti apa yang beliau jalankan, kita tidak berhitung dengan apa yang kita telah sampaikan kepada manusia. Kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita telah sampaikan, kita dakwakan dari agama Allah kepada mereka. Tetapi kita selalu bersemangat terus-menerus dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menyampaikan agama Allah. Sama saja mereka menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita hanyalah sekedar sebagai penyampai, yaitu orang yang melakukan tabligh, penyampaian risalah. Adapun mereka menerima hidayah Allah tersebut, maka itu adalah hak Allah. Mereka menolak hidayah Allah tersebut, itu juga urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan hidayah dan Allah yang menyesatkan. Dan juga dengannya kita tidak boleh bosan, tidak boleh berputus asa, tidak boleh tidak bersemangat di dalam menyampaikan apa yang kita ketahui dari kebenaran kepada manusia. Dan tidak membuat kita mundur dengan gangguan dan cobaan yang kita dapatkan dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebelumnya dari para nabi dan rasul juga diganggu, diuji, mendapatkan gangguan, dilukai. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah kita dengarkan dan telah kita dapatkan dari sekian banyak kisah tentang beliau, bagaimana beliau diganggu, dilukai dan seterusnya. Tapi beliau bersabar dan tidaklah menyurutkan semangat beliau. Dalam keadaan kondisi beliau lebih banyak mendapatkan ujian dan lebih berat, tetapi tidak menyurutkan beliau. Demikian kita umatnya. Umatnya beliau gambaran umat yang tegar dan kokoh, atau kita sebagai umatnya digambarkan sebagai orang yang tegar dan kokoh dalam berpegang dengan agama Allah, menerima sepenuhnya agama Allah, dan tidak pernah letih, bosan dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah surut. Tentunya yang seperti ini butuh dari penguatan Allah, butuh dari pertolongan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar selalu senantiasa memberikan taufik, kekuatan, pertolongan kepada kita untuk berjalan di atas agamanya dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Juga tentunya, dengan keadaan yang kita dapati pada beliau, dengan segala kekurangan, dengan menyampaikan dakwah, menyampaikan agama Allah kepada manusia, kita dapati keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana keadaan kita sekarang ini yang serba sempurna, serba berkecukupan, dan dilengkapi dengan sarana prasarana. Maka tidak pantas bagi kita untuk tentunya surut dan bahkan mundur. Bahkan dengan apa yang Allah mudahkan kita dari sarana prasarana, sepantasnya kita gunakan dan kita kokohkan langkah kita di dalam mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, bukan sebaliknya. Dengan keadaan tidak ada kepunyaan, beliau didapatkan kuat, kita dengan apa yang dengan segala perlengkapan dan sarana yang ada didapatkan lemah. Tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga mungkin dalam satu keadaan pun misalnya, kita mendapatkan keadaan kita tidak tercukupi dengan apa yang Allah lapangkan dari sarana prasarana, bukan berarti menyurutkan kita, bukan berarti membuat kita mundur. Tetapi telah kita dapatkan contoh yang terbaik dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sebuah contoh yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri adalah dakwah Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala fil Yaman, di negeri Yaman. Dengan segala ketidakmampuan dari sarana prasarana, ketidakpunyaan, dengan kefakiran, tetapi tidak membuat beliau berputus asa, tidak membuat beliau bergeming dari mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sendiri datang di negeri Yaman, dalam keadaan Yaman tidak mengenal sunnah sama sekali pada saat itu. Tetapi beliau memiliki semangat dan tentunya taufik dari Allah untuk mendakwakan agama Allah. Beliau pun memulai dengan segala ujian, cobaan yang beliau dapatkan, gangguan dan segala macam bentuk ujian yang diperadapkan, beliau tidak lantas surut, luntur ataupun mundur. Tetapi beliau, dari apa yang saya dengarkan sendiri dari perkataan beliau, kalaupun langit ini runtuh, runtuh dan menyuruh untuk kita atau menyebabkan untuk kita mundur, kita tidak akan mundur. Artinya, walaupun langit itu runtuh, tidak berarti kita lantas selesai dakwah kita. Kalau memang Allah menginginkan dakwah itu harus kita harus kita tegakkan. Demikian kuatnya pendirian dan kokohnya pendirian di dalam mendakwakan agama Allah. Yang sungguh kami melihat keadaannya tidak seperti keadaan kita ini. Keadaan yang sangat luar biasa dalam segala kekurangannya. Tapi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmah yang lapang di sisinya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang baik di sisinya. Bersama para solihin, bersama para anbiya wal mursalin, wasyuhada wassiddiqin, wassolihin. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Menempatkan beliau dengan sebaik-baik tempat. Kita dapatkan beliau adalah murabbi, pendidik, contoh bagi para da'i kita terkhusus di zaman ini. Beliau kokoh dan tegar dan tidak pernah surut sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian beliau rahimahullah. Dan ini adalah contoh bagi kita para da'i, para penuntut ilmu. Kalau kita sekarang menuntut ilmu dengan segala fasilitas yang ada, walaupun kita juga katakan fasilitas kita tidak sempurna, tapi lebih mending dibandingkan apa yang ada di sisi ma'had beliau dahulu, yang kami jelas melihatnya, menyaksikannya. Tetapi bagaimana tegarnya beliau mendakwakan agama Allah, mengajarkan agama Allah dengan sendiri, tanpa ada penolong tadinya di yang menolong beliau, tanpa ada kawan, atau yang biasa kita katakan sekarang dengan tanpa ada naam pendukung dari kawan-kawan, dari tenaga-tenaga, sumber daya manusia. Ketegaran beliau, kemudian azam beliau itu menjadi mudah, dan kemudian berdatanglah manusia belajar dan kemudian membantu beliau, simpatiklah sebagian manusia dari orang-orang yang baik, kemudian seterusnya dan seterusnya. Tegaklah dakwah beliau di negeri Yaman, dari ujung Yaman utara sampai ujung Yaman selatan, atau dari ujung penghujung Yaman secara keseluruhannya, di daerah lautan, di daerah tepi lautan, sampai ke daerah di atas gunung sekalipun. Demikian beliau kita katakan sebagai qudwah, contoh. Betapa butuh kita contoh-contoh seperti itu. Karena terkadang kita penuntut ilmu, kita para duat bermuluk-muluk dalam berpandangan. Maka kita butuh contoh-contoh da'i seperti yang kita sebutkan tadi. Salah satu contohnya adalah Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Sehingga kita mengukur keadaan kita masing-masing. Apakah kita benar? Apakah kita dikatakan sebagai da'i atau seorang yang sudah benar, berhasil, dan seterusnya? Lihatlah contoh mereka para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Inilah yang tentunya harus kita contohi dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Serius, sungguh-sungguh di dalam menyampaikan agama Allah dan di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan ini, dan kita cukupkan untuk sementara waktu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.